Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Muhammadun Rasulullah dan bersaksi bahwasanya surga dan neraka adalah hak, dan yaumil hisab dan hari berbangkit dan hari berhisab adalah hak, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan janji Allah, dan Allah adalah Rabb yang kalau berjanji maka pasti akan ia tunaikan. Inna allaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji-janji. Dan salah satu janji Allah adalah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmatku agar kita mendapatkan terus tambahan nikmat Allah. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah, dan jangan pernah merasa, mengira, memahami bahwa pertambahan nikmat maksudnya adalah pertambahan harta, pertambahan tahta, pertambahan nama, popularitas, karena nikmat Allah yang hakiki bukanlah apa yang tadi kita sebut. Namun nikmat Allah yang hakiki adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita umatnya. Itulah nikmat yang hakiki, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang didekatkan dengan agama Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Sementara barang siapa yang dijauhkan dari agama Allah, maka dialah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan dan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah makhluk yang paling, manusia yang paling sempurna mendapatkan rahmat-rahmat Allah, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huqqa lahu dhalik, dan beliau pantas untuk mendapatkan semua itu karena beliau adalah manusia yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudaraku saudariku dimanapun anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kebersamaan kita sebagaimana biasa di pagi hari Sabtu ba'da salatul fajr, di waktu yang penuh berkah ini, melanjutkan pelajaran-pelajaran tauhid kita. Dengan harapan bahwa semakin baik kita mengenal Allah dan bertauhid kepada Allah, karena tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai daripada tauhid, dan tidak ada sesuatu yang Allah murkai lebih daripada kehilangan tauhid. Para nabi dan para rasul semua diutus oleh Allah untuk tauhid itu. Tauhidullah, mengesakan Allah, menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah sesuatu yang sekufu, sesuatu yang sebanding, sesuatu yang bisa disamakan bagi Allah. Tak ada sesuatu pun. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Samad. Allahu Samad. Dan Samad maknanya adalah semua membutuhkan dia, dan dia tidak butuh semua. Se- semua perlu kepadanya. Dan dia ahad, tidak perlu siapapun. Semua bergantung kepadanya. Dan dia ahad, tidak membutuhkan siapapun. Tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Oleh karena itu, ia tidak memiliki anak, karena dia tidak membutuhkan anak. Tidak ada keperluan, kebutuhan, ketergantungan kepada anak. Dan dia juga tidak memiliki usul ayah dan ibu. Lam yalid wa lam yulad. Dan inilah di antara hal-hal yang harus difahami maknanya, diyakini sedalam-dalamnya, agar kita menjadikan dia Esa, Ahad. Qul huwallahu Ahad. Dan mengesakan Allah itulah tauhid. Mengesakan Allah adalah tauhid. Menjadikan dia ahad, itulah tauhid. Dan subhanallah, surat Al-Ikhlas, Allah jadikan surat tersebut surat yang paling dihafal manusia. Dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka surat yang paling dihafal manusia adalah Al-Ikhlas. Menyebar di dalam hafalan manusia. Sampai orang-orang Muslim yang jauh dari agama pun lancar membaca surat Al-Ikhlas. Hafal surat Al-Ikhlas. Allah ingin kalimat-kalimat tauhid, dalil-dalil tauhid, hujah-hujah tauhid menyebar di permukaan bumi, berada di hati dan sanubari setiap muslim dan muslimah, sehingga di akhirat kelak, manakala seseorang tidak menjalankan tauhid, maka ayat-ayat tentang tauhid yang dia hafal, hujah Allah untuk membinasakannya. Namun manakala dia amalkan tauhid itu, maka dia menjadikan ayat tersebut hujah bagi dirinya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagimu. Engkau berhujjah dengannya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Aw hujjatun 'alaik, atau dia adalah hujjah Allah atas dirimu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mursalat, Allah katakan, فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, camkan terus ini di dalam hati kita, bahwa kewajiban kita yang paling besar, ibadah yang paling mulia, syariat yang paling penting adalah tauhid. Agar kita benar-benar mengerti kedudukan tauhid. Di tengah orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang ini alergi dengan kalimat tauhid, padahal itu adalah agamanya para nabi dan para rasul. Karenanya Al-Quran diturunkan, karenanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke permukaan bumi, agar mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab kita pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini adalah babu syafa'ah, bab tentang syafa'at. Saudaraku saudariku, kaum muslimin dan muslimat, syafaat maknanya adalah permintaan dari seseorang yang memohon kepada Allah agar memberikan manfaat, agar memberikan sesuatu pertolongan kepada seseorang. Jadi di sini ada dua daripada makhluk. Satu yang memohon kepada Allah disebut dengan syafi', yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan, yang memberikan bantuan. Yang kedua, seorang yang ingin ditolong, makhluk yang ingin dibantu, yang disebut dengan masyfu', orang yang diberikan syafaat. Sehingga asy-syafi' memohon kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membantu, menolong, memberikan sesuatu, memberikan manfaat kepada seseorang. Perbuatan dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dan bantuannya kepada seseorang, perbuatan itu disebut syafaat. Disebut syafaat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syafaat di dalam agama kita, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Al-Karim terbagi dua. Yang pertama, syafaat yang dinyatakan tidak ada. Tidak ada. Syafaat manfiyah. Yang kedua, syafaat yang dinyatakan ada. Syafaat musbatah. Ditetapkan, dinyatakan bahwa dia ada. Jadi syafaat terbagi dua, ada dan tidak ada. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Yang dinafikan maksudnya yang dinyatakan tidak ada. Kemudian yang kedua, syafaat yang dinyatakan ada. Syafaat yang ditetapkan. Jadi ada dua, ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Ada yang ditiadakan dan ada yang dinyatakan ada. Namun sebelum kita berbicara tentang yang ada dan tidak ada, mana saja syafaat yang tidak ada, mana saja syafaat yang ada, ada baiknya kita melihat pola kehidupan manusia-manusia yang tidak bertauhid, agar kita mengerti pentingnya bahasan ini. Pentingnya bahasan tentang syafaat. Mari kita lihat polanya beragama sebagian orang-orang yang berbuat syirik. Dan terjerumus mereka ke dalam kesyirikan dari bab ini, bab syafaat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, di dalam surat Yunus ayat 18, demikian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Di kedua ayat ini Allah bercerita, Allah menyampaikan pola kesyirikan yang terjadi. Pada sebahagian orang-orang yang berbuat syirik, disebabkan mereka salah di dalam bab syafaat. Mari kita lihat surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka mengibadati selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ini dia kesyirikan. Ini dia syirik. Mengibadati selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Padahal ibadah itu hakun khalisun lillah. Haknya Allah satu-satunya. Namun kemudian mereka berikan kepada selain Allah. Sehingga terjadi kesyirikan. Di saat haknya Allah, mereka berikan kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka mengibadati selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka ibadati sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka serta tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Karena pemilik satu-satunya manfaat dan mudarat adalah Allah. Pengatur satu-satunya manfaat dan mudarat adalah Allah. sehingga siapapun makhluk la yamliku dharran wala naf'ah, tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat sebagaimana tidak memiliki kuasa untuk memberikan mudarat. Namun itu yang terjadi. Mereka berbuat syirik. Mereka mengibadati selain Allah. Padahal selain Allah itu Allah katakan tak mampu apa-apa. Tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, dengarkan, ini hujahnya musyrikin. Hujahnya orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaqulun, mereka berkata tentang yang mereka ibadati selain Allah tersebut, mereka berkata haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Camkan itu baik-baik. Di sini letaknya kesyirikan. Di saat mereka menjadikan sesuatu penghubung antara mereka dengan Allah melalui pemberi-pemberi syafaat yang mereka yakini, pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Sehingga bab syafaat ini penting dibicarakan karena dia adalah syubhatnya musyrikin. Syubhatnya musyrikin. Mereka beribadat kepada selain Allah. Mereka memohon kepada selain Allah. Mereka memintakan sesuatu kepada selain Allah. Dan kata mereka bukan merekanya. Akan tetapi mereka yang akan memohon, meminta kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kami ini dan itu. Mereka adalah syufa'ah. Orang-orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Syafaat sudah kita bahas tadi, apa itu syafaat? Sudah kita bahas di awal. Dan ini kesyirikan saudaraku. Ini kesyirikan saudariku. Allah sudah katakan dari awal. Ini pola orang-orang yang berbuat syirik. Karena mereka mengibadati selain Allah. Itulah dia syirik. Mengibadati selain Allah adalah syirik. Ternyata mereka mengibadati selain Allah itu dari bab syafaat. Salah dalam bab syafaat. Keliru dalam memahami syafaat. Baik, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali. Potongan ayat ini juga berbicara kesyirikan. Mereka telah menjadikan selain Allah wali-wali syirik. Wali-wali yang dengannya mereka menyekutukan Allah. Kalau mereka ditegur, mereka akan menjawab, ma na'buduhum, kami tidak mengibadati mereka. Berarti mereka mengibadati wali-wali tersebut. Dan datang para nabi dan para rasul mengingatkan mereka, jangan ibadati mereka. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadat kalian. Mereka tidak boleh diibadati. ibadah satu-satunya hanya kepada Allah, tauhid. Mereka kemudian berhujjah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadati mereka melainkan kami ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, sedekat-dekatnya. Syafaat. Makhluk ingin dekat kepada Allah. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Seorang makhluk ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun sayang, mereka melalui jalur syafaat yang batil. Mereka tidak langsung kepada Allah, namun mereka mengibadati selain Allah. Dan sesuatu selain Allah ini mereka mintakan agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sesuatu selain Allah ini mereka mintakan syafaat agar mereka didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Dari dua ayat ini terlihat jelas, saudaraku, ada kesyirikan terjadi karena salah dalam bersyafaat, salah dalam bab syafaat. Dengan pentingnya bahasan syafaat, pentingnya bahasan syafaat. Karena kalau salah memahami syafaat, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana jatuhnya orang-orang musyrik Mekah. Berikutnya, kita ingin menekankan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki syafaat. Tak ada seorang pun, siapapun dia, pemilik syafaat itu. Ini dia syafaat manfiyah, di mana sesuatu, siapapun, apapun selain Allah dinafikan memiliki syafaat. Tak ada. Ustaz, Nabi Muhammad tidak ada. Malaikat Jibril tidak ada. Al-Malaikatul Muqarrabun tidak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak ada. La nabiyyun mursal wa la malakun muqarrab. Ini akidah penting diterapkan. Allah telah menafikan ada selain Allah bisa memiliki syafaat. Dan syafaat yang dinafikan di sini adalah, sudah kita bahas pada pelajaran beberapa waktu yang lalu adalah syafa'atun mustaqillatun. Syafa'at independen, dimiliki dan dikuasai, sehingga bisa diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh pemilik syafaat itu. Dan dia tidak butuh izin siapapun, dia tidak butuh ridho siapapun untuk memberikan syafaat itu kepada orang yang ia pilih. Kalau dia ingin memberikan syafaatnya kepada si A, dia berikan. Kalau ingin memberikan syafaatnya kepada si B, dia berikan. Kalau ingin memberikan syafaatnya kepada si X, dia berikan. Karena dia punya syafaat itu. Syafaat benar-benar dia miliki secara utuh. Seperti kita sekarang memiliki uang, memiliki harta, sehingga kita memiliki kuasa mustaqillah, kuasa independen, kuasa utuh untuk memberikan kepada si fulan, memberikan kepada si alan, memberikan kepada yang lainnya. Seperti itu. Sebagai gambaran saja. Jadi dia punya syafaat, bisa dia berikan kepada siapapun yang dia mau. Ini syafa'atun manfiyah, syafa'at yang dinafikan, tidak ada. Syafa'at seperti ini tidak ada. Makhluk tidak punya syafa'at ini, siapapun dia. La nabiyyun mursal, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah punya syafaat seperti ini. Wala malakun muqarrab, tidak juga ada malaikat yang sangat dekat dengan Allah punya syafaat yang seperti ini. Kenapa? Karena ini hanya milik Allah. Kemampuan untuk membantu seseorang, kemampuan untuk menolong seseorang, kekuasaan untuk memudahkan seseorang, kekuasaan untuk meringankan seseorang, kekuasaan untuk memberikan manfaat kepada seseorang, hanya milik Allah. Tauhid, satu-satunya Allah yang punya, tidak ada yang lain. Terjadilah kesyirikan di saat mereka meyakini apa yang mereka ibadati memiliki syafaat yang seperti ini. Di sini letak kesyirikannya. Mereka merasa bahwa apa yang mereka ibadati punya syafaat di sisi Allah. Padahal yang benar tidak punya apa-apa. Allah satu-satunya yang punya. Tidak memiliki apa-apa. Allah satu-satunya yang memiliki. Tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada siapapun. Allah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan. Camkan ini baik-baik, wahai muslim, wahai muslimah, agar akidah Anda selamat daripada kesyirikan. Camkan ini baik-baik, saudariku muslimin dan muslimat, agar syaitan sulit masuk kepadamu untuk membawamu kepada dunia syirik. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafa'at milik Allah satu-satunya, semua syafa'at milik Allah. Sehingga dinafikan adanya selain Allah memiliki syafaat. Ini dia poin yang menunjukkan keesaan Allah. Sehingga kita harus mengesakan Allah di poin ini. disinilah poin yang menunjukkan Allahu Ahad. Sehingga harus kita jadikan Allah itu Ahad. Inilah agama para nabi dan para rasul. Inilah agama yang diturunkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inilah agama kita, wahai muslim. Inilah dia Islam, wahai muslim. Dan berjalanlah di atas Islam itu, wahai muslim. Setelah kita bicara asy-syafa'at al-manfiyah, lalu kita akan masuk kepada asy-syafa'at musbatah, syafaat yang dinyatakan ada. Mana dia syafaat yang dinyatakan ada? Apa itu syafaat yang dinyatakan ada? Syafaat yang dinyatakan ada adalah syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah. Syafaat yang menunggu izin dari Allah untuk memberikan syafaat, ini ada. Ini ada. Nampak bedanya? Yang satu syafaat mustaqillah, syafaat independen, dikuasai secara penuh. Ini tidak ada. Tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu selain Allah yang punya syafaat seperti ini. Tidak malaikat Jibril, tidak juga Nabi Muhammad SAW, apalagi selain mereka berdua, para wali yang dianggap wali, entah wali entah tidak, Allahu a'lam. Kalau diyakini memiliki syafaat, akhi nabi saja tidak punya, ya akhi malaikat Jibril saja tidak memilikinya, siapa mereka yang diyakini punya syafaat itu? Padahal rasul saja tidak punya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Allah terbaik bernama Jibril tidak memilikinya. Dan Rasul Allah terbaik bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Dimiliki oleh mereka? Siapa mereka? Ini syafaat yang dinafikan, syafaat mustaqillah. Syafaat dikuasai penuh, dimiliki penuh, dikuasakan, berkuasa penuh dalam memberikan syafaat kepada siapapun yang dia inginkan. Ini tidak ada dimiliki oleh makhluk manapun. Sementara ada syafaat yang musbatah, yaitu makhluk yang bisa memberikan syafaat kepada makhluk lain, namun setelah mendapatkan izin dari Allah. Inilah dia syafaat musbatah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di dalam ayat kursi. Di dalam ayat kursi, ini adalah syafaat musbatah. Semua kita hafal ayat kursi. Nah, di dalam ayat kursi tersebut Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali kalau sudah dapat izin dari Allah? Berarti ada syafaat. Naam, ada. Namun harus ada izin dari Allah dulu baru bisa diberikan. Semoga kita memahami mana ya syafaat yang ditiadakan, dinafikan, mana syafaat yang ditetapkan, dinyatakan ada. agar kita tidak salah tempat dan agar kita tidak terjerumus ke dalam syubhatnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik di dalam bab syafa'ah, di dalam bab syafa'at, sehingga akhirnya diyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah sehingga bisa memberikan syafaatnya walau tanpa izin dari Allah. Kemuliaannya di sisi Allah membuat dia memiliki hal yang sangat spesial, bisa ikut memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini, memberikan itu tanpa sebelumnya Allah izinkan. Ini yang dimaksud dengan syafaat mustaqillah yang tadi kita bicarakan. Ini tidak ada sama sekali. Tak ada yang seperti itu. Allah satu-satunya pengatur. Yudabbirul amr. Allah yang mengatur seluruh urusan. Dari hal yang terkecil, Allah yang ngatur. Lengkaplah bahasan-bahasan akidah. Menyatu dalam bahasan yang padu. Satu dan lainnya saling menguatkan dan menjelaskan. Semoga kita faham dan mengerti dan terjaga daripada kesyirikan-kesyirikan dan terhindar daripada kesyirikan-kesyirikan itu sehingga kita benar-benar berada di atas tauhid sampai akhir hayat insyaallah taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini dulu bahasan kita tentang akidah, bab akidah kita, dan kita belum memasuki dalil-dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab tentang bab syafaat ini, dan perlu kita sampaikan, kita syarahkan, sehingga ketika memasuki dalil-dalil kita mengerti apa yang dimaksud oleh Allah di dalam dalil-dalil yang dibawakan tersebut. Baik, sampai di sini bahasan materinya, dan kita lanjutkan sebagaimana biasa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Semoga pertanyaan-pertanyaan antum dan antunna bisa kita jawab dan kita punya ilmu untuk menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya kita berdoa dengan menyebut kalimat-kalimat berikut ini? Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya. Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan Al-Fatihah. Nah, apakah hal tersebut termasuk syirik? Saudaraku, saudariku muslim dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin melihat sesuatu syirik besar atau tidak syirik besar, caranya adalah perhatikan arah ibadah. Apakah diarahkan kepada Allah atau diarahkan kepada selain Allah? Ingat, syirik besar. Karena syirik terbagi dua, kama huwa ma'lum. Syirik terbagi dua, ada yang besar, dan ini akan mencampakkan seseorang daripada keislamannya dan mencampakkan orang ke neraka untuk selama-lamanya kalau dia wafat membawa dosa syirik besar ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dan orang-orang yang kita cintai. Kemana arah ibadah itu? Kemana ditujukan? Kemana dikirimkan? Kemana dialamatkan? kalau kepada Allah, berarti tidak syirik besar. Kalau kepada selain Allah, berarti syirik besar. Baik, mari kita cerna pertanyaan berikut. Dia berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya." Kemana diarahkan permintaannya? Kemana dia berdoa? Kemana dia mohonkan ibadahnya ini? Kemana dia tujukan? Jelas di sini dia menujukannya kepada Allah. "Ya Allah, kabulkan permintaan saya, ya Allah." Kepada siapa dia minta? Kepada Allah. Syirik bagaimana? Syirik amalan orang Quraisy. Hai Lata, dekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wahai Lata, wahai Uzza, dekatkan kami wahai Lata kepada Allah. Syirik besar. Sekarang dalam pertanyaan ini, "Ya Allah, kabulkan permintaan saya." Tauhid. Daripada syirik besar tidak ada. Karena dia sudah mengarahkan ibadahnya kepada Allah. Sekiranya doanya adalah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kabulkan permintaan kami." Syirik besar. Jelas? Yang mana yang syirik besar, yang mana yang syirik kecil? Maaf, yang mana yang syirik besar, yang mana yang tidak syirik besar? Gampang, kemana diarahkan permintaan itu? Kepada Allah, berarti selamat daripada syirik besar. Oleh karena itu ketika orang datang ke dukun, Pak dukun, Bu dukun, tolong ramaikan toko kami. Nampak syiriknya? Nampak sudah. Nampak sudah jelas. Pak dukun, Bu dukun, Mbah dukun, berikan kami sesuatu yang bisa menjaga perjalanan kami biar aman. Berikan kami sesuatu yang rumah kami aman. Berikan kami sesuatu yang membuat jabatan kami langgeng. Nampak syiriknya? Syirik apa? Besar. Syirik besar, saudaraku. Jangan main-main. Ini surga dan neraka. Tak bisa dianggap sepele. Ini dosa terbesar yang Allah murkai dan Allah benci. Yang pelakunya diancam dengan neraka selama-lamanya. Baik, apabila ini sudah jelas, maka kita lihat berikutnya. "Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya." Namun pakai embel-embel. "Dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang disebut oleh para ulama syirik kecil. Jangan pakai makhluk kepada Rabb-nya makhluk. Jangan bawa makhluk manapun. Urusan agama masing-masing. Bukankah Nabi Muhammad telah berkata kepada anaknya, anak yang paling dia cintai, orang yang sangat dekat dengan dirinya, dan satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertahan lama hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keturunan cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Nabi sampai detik-detik kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, wahai Fatimah, saya tidak memiliki apapun untukmu di sisi Allah. Enggak bisa, enggak punya apa-apa. Inilah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya arahkan kepada Allah. Jangan melalui berkah ini, berkah itu, berkah ini, berkah itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Pertanyaan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah Al-Quran yang kita baca memberikan syafaat kepada kita di akhirat? Nah, kita tidak boleh berbicara ya atau tidak kecuali pakai dalil. Kecuali pakai dalil. Karena semua itu masalah gaib. Apa yang terjadi di akhirat, A to Z, masalah gaib. Tak ada yang tahu. Tak ada yang mengerti, tak ada yang faham, tak ada yang bisa mengetahuinya. Kecuali dari satu jalan saja. Dia mendapatkan kabar sahih, berita aktual, otentik, benar, sahih akan bahwa itu ada. Maka jawaban kita ya, Al-Quran memberikan syafaat. Jangan tanya bagaimana-bagaimananya, karena ini di luar nalar manusia sudah. Masalah gaib, manusia tidak tahu bagaimana-bagaimananya. Nabi SAW mengatakan Al-Quran dan puasa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan orang yang berpuasa di hari kiamat. Al-Quran akan berkata kepada Allah, Al-Quran akan berkata, aku telah menghalanginya dari tidur malam. Dan puasa berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, aku telah menghalanginya dari makan dan minum. Bagaimana ini? Allahu a'lam. Jangan tanya bagaimana-bagaimananya. Ini masalah gaib. Allah yang tahu. Namun kita diberitahu oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu terjadi, maka kita imani sesuai dengan teks yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Tidak kita tambahkan, tidak kita kurangi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dapatkah seorang saudara memberikan syafaat kepada saudaranya bila sudah diizinkan oleh Allah? Jawabannya jelas, ya. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, jawabannya ya. Masuk dalam tadi? Masuk di dalam syafaat yang mutsbatah, syafaat yang ditetapkan bahwa dia ada. Berarti jawabannya ya. Seorang saudara apabila sudah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada saudarinya. Seorang saudara kepada saudaranya sudah diizinkan oleh Allah. Izinnya ada dua. Ingat baik-baik. Izin kepada saudara untuk memberikan syafaat. Izin kepada saudari untuk diberikan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat. Ini syafaat yang al-muthbatah. Syafaat syafaat yang terjadi setelah izin, dan izin itu dua. Izin kepada yang memberikan syafaat dan izin untuk yang menerima syafaat. Nah, lalu apa syarat-syarat yang harus kita siapkan agar kita kelak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita sayangi? Pertama sekali, ingat kita bagaimana caranya untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang kita sayangi. Ingat yang tadi, ingat dua izin tadi. Bukan kita yang milih siapa yang akan kita berikan syafaat. Nah, syaratnya adalah penuhi hal-hal yang memang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, maka usahakan untuk memenuhi itu. Di antaranya adalah mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mati syahid maka dia akan mendapatkan dari Allah bahwa dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dan itu Allah berikan di tetesan darah yang pertama ketika dia syahid itu. Dan hadisnya sahih. Maka orang yang gugur membela agama Allah di medan jihad memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dinyatakan oleh Nabi SAW akan memiliki syafaat, syafaat yang mutsbatah. Kemudian orang yang sahibul Quran, orang yang memiliki Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, yang hidup selalu dengan Al-Quranul Karim, juga Nabi SAW menyatakan bahwa mereka memiliki syafaat. Orang-orang saleh dinyatakan Allah memiliki syafaat. Maka lengkapkan ini atau dapatkan indikasi-indikasi ini, ya, agar kemudian di akhirat kelak kita diberikan oleh Allah kemuliaan untuk mendapatkan izin memberikan syafaat. Baik, sampai di sini saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai daripada terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita untuk senantiasa di atas agamanya hingga saat-saat terakhir kita akan tutup usia di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.